pulang terlambat sedang cari uang. Bagaimana kita tunggu besok, bawalah ke dokter. Sekarang marilah kita berikan susu, semoga anak kita segera tertidur. Sekarang marilah kita berikan susu, semoga anak kita segera tertidur.